إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين آمين يا رب العالمين masih di halaman 218 ya padahal mengenai haji salat tentang muamalah dengan pemimpin pemimpin muslim. Nah, barakallahu fikum. Ya, hadal dibaca sekarang berikutnya. Rabi. Wahafawatihim minartikab mafsadataini yalzamu alaihi Nah. Fa inna hadza laisa min hadhi salaf. Tadi memberontak itu bukan manhaj salaf. Hadza la ya'ti bi khair. Ini enggak mendatangkan kebaikan. Innama yazidu syarru syarra. Ini hanya akan menambah keburukan ditambah dengan keburukan lagi. Lakin idza wussilat an-nasihatu afwan, ini bukan tadi memberontak, apa namanya? Menyuarakan aspirasi masyarakat di hadapan pemimpin. Namun nasihat itu disampaikan lahum kepada mereka bitariqati sirriyatin, dengan metode sirriyah. Ya. Yang bukan jahriyah. Takunu bainahum wa bainan nasihi, ya, yang disampaikan antara para pemimpin dan orang yang menasehati ini. Ya. Dan presiden kita ini sudah dinasehati, ya, oleh banyak duat. Ketika diundang datang waktu itu Ustadz Arifin Ilham. Ya. Siapa lagi tadi? Bakhtiar Nasir, ya. Belum lagi yang terbaru kemarin siapa? Ustadz Farid Uqbah. Ya. Tapi bahkan sejak zaman SBY, ya, Abu Bakar Ba'asyir mengirim surat kepada SBY, diterima oleh Andi Malarangeng dan disampaikan ke SBY. Wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Ya, sampai nasihat pada mereka. Ya. Ya tarot kepada mana lagi tadi? Ya, fahada man huwa hadjus salaf. Inilah bimbingan salaf. Wa huwa manhajus salaf salih. Inilah manhaj salaf salih. Fa in qabilu alhamdulillah. Kalau mereka terima alhamdulillah. Wa in lam yaqbalu bari'at adzimmatu. kalau mereka enggak menerima, ya lepas tanggung jawab. Namun yang jelas kata Syekh Shalih Fauzan, innahu la yuskat. Enggak boleh dibiarkan. Ya, enggak boleh dibiarkan. Ya. La naqulu innahu yuskat ala akhtain, kata Syekh Shalih Fauzan tadi. Kesalahan pemimpin itu kita tidak katakan, kita diam atas kekeliruan mereka. Ya, hatta di Saudi. Ya. Dari zaman Raja Abdullah, Raja Fahad, Syekh Utsaimin bahkan menyampaikan nasihat kepada Raja Fahad di depan umum bagi ceramah. Ya. Tetapi nasihatnya ini nasihat yang bagus. Ya. Kemudian juga Syekh Sa'ad As-Sisri ya memprotes menyampaikan nasihat ini kepada Raja Abdullah ketika Jami'ah Malik Ibnu Abdul Aziz, Malik Abdul Aziz di Jeddah buka fakultas umum yang campur baur di kelas cowok cewek. Walau resikonya Syekh Sa'ad diturunin, enggak boleh lagi menjabat sebagai anggota Hay'ah Kibar Ulama. Ya, Syekh Abdul Aziz At-Tharibi mengkritisi di penjara. Ya. Al-Muhaddis Al-Allamah Al-Ulwan menasihati di penjara juga. Ya, Syekh Sa'ad Sisri sampai dicopot dari jabatan Hay'ah Kibar Ulama. Walaupun sejak Raja Abdul Wahhab naik lagi si Malik Salman, beliau diangkat lagi. Bahkan diangkat menjadi penasehat raja. Ya, para ulama menasihati. Ya, Syekh Fauzan menasihati itu anak muda bin Salman. Ya, di depan Syekh ngangguk-ngangguk, nggih-nggih. Allah alam di belakang Syekh gimana? Tapi para masyayikh tahu ya mengenai kebijakan-kebijakan yang dinilai bertentangan dengan syariat. Para masyayikh tidak diam. Enggak diam, para masyayikh itu enggak diam. Ya, keliru kalau dikatakan para masyayikh kita itu ya, penjilatlah atau enggak. Menasihati. Ya, menasihati, semua menasihati. Menasihati. Enggak tuh, Abdul Aziz At-Tharibi sampai di penjara. Syekh Sa'ad As-Sisri sampai dicopot. Ya. Menasihati semua masyayikh. Taib. Wa illam yakbal bari'at dhimmah. Mas'uliyatuhum takunu 'alaihim. Nah. Ya tanggung jawabnya kepada mereka pemimpin tadi. Lakinnal maslahata fi ta'atihim. Namun kemaslahatan kalau kita tetap taat kepada kebaikan, ini taat kepada yang ma'ruf, ya. Bukan kepada yang mungkar. Dan taat itu usul ahlus sunnah as-sam'u wa ta'ah. Bukan at-tasdiq. Karena ada sebagian orang yang malah membawa tasdik, membenarkan setiap kalam pemimpin. Ahok enggak salah, enggak ngina Quran. Kata siapa? Kata penguasa. Loh, ini jahilun minal juhala ini. Usul ahli sunnah itu as-sam'u wa ta'ah. As-sam'u, mendengar aja. Mendengar yang pada kebaikan. Ya orang Ahok udah salah, udah diputus sama pengadilan. Selesai. Barakallahu fikum. Ini mengerikan itu madhab seperti itu, madhab Murji'ah. Wal maslahah fi muwafaqatihim. Ya, dan kemaslahatan itu terdapat kalau kita mencocoki mereka pada perintah dan arahan mereka yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada bermaksiat kepada Allah. Fi mawafaqu fihi al-haqq. Pada hal-hal yang mereka itu cocok dengan kebenaran. Maka yang demikiannya taratab alaihi masalihu azimatun. Nah, ini akan mengakibatkan maslahat yang sangat banyak. Ya. Wal i'ta'a yang nyambung ke maslahah ma'tuf an ba'di akhtaihim, atau juga wawnya istinafiyah kita enggak apa-apa. Wal i'ta' wal ighda' aghda yughdi itu membiarkan. Apa sih maknanya? Membiarkan ya. Ya, seingat Anda membiarkan. Wal ighda dan membiarkan an ba'di akhtaihim, ya dari sebagian kekeliruan mereka, maksudnya setelah dinasehati mereka enggak mau, ya sudah dibiarkan. Bukan maksudnya dibiarkan tanpa ada pengingkaran, itu enggak ada iman maknanya. Karena wujud iman adalah mengingkari dengan tangan, lisan atau membenci dalam hati plus menjauhi. Ya. Maka membiarkan kekeliruan, sebagian kekeliruan mereka setelah dinasehati, wahafawatihim, hafwah itu ketergelinciran, kesalahan. kesalahan mereka. Hadza min irtikab akhafi mafsadain. Mafsadatain. Ini adalah bagian dari mengambil ya salah satu dari antara dua mafsadat. Lidaf'i a'lahuma, untuk menolak mafsadat yang paling tinggi, yang paling besar. Begini. Ya, misalkan pemimpin melakukan sebuah kemungkaran. Contoh, berhukum dengan togut. Semua undang-undang selain hukum Allah itu togut namanya. Ya. Taib. Itu semua undang-undang selain hukum Allah itu namanya togut. Ini semua diketahui, ini ijma. Taib barakallahu fikum. Nah, kita ingkari. Tapi kalau kita ingkarinya berlebihan, ya, maslahatnya atau mudaratnya, ini kan pemimpin berhukum dengan undang-undang togut, ini mafsadah. Tapi kalau kita ingkari berlebihan sampai ngelawan segala macam, mafsadatnya lebih besar lagi. Paham gak sini? Jadi mengambil maslahat yang paling ringan. Yang mana itu? Ya udah tadi. Irda'u ba'di akhtaihim. Ba'da ingkarina. Paham gak itu? Ya. Ya kan kita ini ditakrif oleh Allah sesuai kudroh. Sesuai kudroh kita. Kemampuan kita di mana situ, ya udah. Tapi barakallahu fikum. Paham sini ya? Nah, sesuai dengan kemampuan kita. Enggak lebih dari itu. Fa innal khuruj alaihim, kalau memberontak pada mereka, wa naz'a yadi ta'ati, mencabut tangan ketaatan, mencabut ketaatan dari mereka. Yalzamu alaihim minal madari. Nah, ini konsekuensinya. Hanya akan timbul beberapa kemudaratan, wasabkit dima, tertumpahnya darah, watafarruqil kalimah, ya, terpecahnya berbagai kalimat persatuan, wal mungkarat, dan berbagai kemungkaran, aktsara mimma inda wulatil umur, indal wulati minal mungkarat asyakhsiyati alkhassati bihim. Yang kemungkarannya ini lebih banyak daripada kemungkaran yang berbagai kemungkaran yang ada pada para pemimpin tadi yang bersifat kemungkaran pribadi secara khususnya. Ya, di antara mereka. Paham enggak sini? Semisal berhukum dengan hukum Allah. Kesalahannya itu kesalahan pribadi dia. Ketika dia tidak berhukum dengan hukum Allah, dosanya itu di dia. Kita enggak gitu. Paham enggak sini? Kecuali kita ridho ya. Kecuali kita ridho dengan kemungkaran, ini bahaya ini. Barakallahu fikum. Ya. Mesti sini. Tapi enggak serta-merta ya ikhwah ya. Orang yang memberontak itu langsung jadi khawarij. Tapi ini usulnya khawarij memberontak. Tapi antum hati-hati juga. Banyak sahabat melakukan itu. Ya, makanya dinasihati oleh Syekh Abdul Salam Muhid Bali di ceramah beliau mengenai hal ini. Ya, hati-hati juga menuduh. Ya, para tabi'in, Ibnu Musayyab, siapa lagi? Sahabat bahkan. Ya. Husain. Siapa lagi? Abdullah bin Zubair. Siapa lagi? Ibnu Mu'tim, Abdullah bin Mu'tim bersama ahli Madinah. Apa lagi? Banyak. Ada 5 orang sahabat disebutkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Wahid Bali. Ya. Mengenai hal ini. Yang mereka ngapain itu? Khuruj alal hukam. Ya. Khuruj alal hukam. Dan mereka terbunuh bahkan. Terbunuh. Ya. Ada seorang ustaz di bukunya kelewatan mengomentari Abdullah bin Mu'tir radhiyallahu anhu. Ya. Dianggap ini berpaham dengan pemahaman khawarij. Subhanallah. Ini Abdullah bin Mu'tir radhiyallahu anhu. Ahlul Madinah yang bersama beliau kalangan tabi'in. Nah, itu hati-hati juga menuduh khawarij. Ya. Walau akhirnya sang ustaz itu rujuk taubat di buku berikutnya. Buku apa itu? Mereka adalah teroris. Tahu ya? Nah, mereka adalah teroris. Luar biasa. Tuhmahnya terhadap Abdullah bin Mu'ti radhiyallahu anhu. Ya, baru di buku berikutnya apa itu? Menebar dusta, membela teroris Khawarij. Baru rujuk taubat. Rujuk taubat. Makanya jangan asal jeplak. Nah, Jangan asal jeplak, baru rujuk taubat, beristighfar, mohon ampun pada Allah atas kelancangan lisan kami, mengatakan sahabat yang mulia. Kemarin dibilang khawarij. Itu di buku yang pertama itu masih membekas. Semua orang yang punya cetakan itu, termasuk saya, beredar tahun 2005, masih punya. Gak bisa dihilangin itu. Baru di buku yang kedua, kami rujuk telah menuduh sahabat yang mulia. Kemarin kemana aja menuduh sahabat yang mulia, Abdul Mu'ti. Kemarin kemana aja mas? Aduh, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Saya barakallahu fiik. Sebagian orang juga hati-hati terhadap Hasan al-Basri, ya, yang beliau mendoakan keburukan Hajjaj. Hajjaj mati, bersujud syukur Hasan al-Basri. Itu di kitab yang kita baca, Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan, Ibn Taymiyyah menyebutkan nanti kisah karomah para awliya illah dari kalangan tabi'in, di antaranya Hasan al-Basri. Umayyah dikepung oleh pasukan Hajjaj. Karena Hasan al-Basri mengkafirkan Hajjaj. Jangankan mencela, ngafirin. Ngafirin. Hajjaj la yuminu billah. Inama yuminu bitawud. Ngafirin. Dikepung rumah Hasan al-Basri. Dicari di situ enggak ada. Padahal Hasan al-Basri cuma berdoa. Ya Allah, selamatkan aku dari tawud Hajjaj. Diselamatkan oleh Allah. Enggak lihat, mondar mandir masuk lagi. Mondar mandir. Enggak ketemu, nanti aja. Ya. Baca duluan juga enggak apa-apa. Ya. Baca duluan enggak apa-apa. Udah pernah baca belum? Saya udah pernah baca buku itu berapa kali, makanya kita kaji. Ya. Tapi barakallahu fiik. Ya. Mana lagi tadi? Lidzalika siapa namanya? Panca indra. Sepatul panca. Buka dulu maskernya. Kalingan tak apa. Suara itu. Diturunin dulu. Walidarika. Tajan naba. Hah? Apa? Itu masdar dari nabada yunabidu munabadatan. Mukhalafatahum. Firaqi. Nah, lidzalika oleh karena itu para salaf mereka menjauhi rahimahullah ta'ala munabadat al-a'imah. Ada penentangan, ada konflik dengan para pemimpin. Ya, memang ada ya, semisal 5 orang sahabat tadi. Lawan jelas-jelas karena menganggap ada kemaslahatan yang besar. Ya, semisal kalangan tabi'in yang melawan Hajjaj karena menganggap Hajjaj itu sudah kafir. Hajjaj dianggap kafir bukan karena berhukum dengan hukum selain Allah loh. Hajjaj itu ahlul Quran, muhibbul Quran, muhibbul hufadzil Quran. Hajjaj itu, Hajjaj itu yahkum bil Quran, berhukum dengan Quran. Jangan salah pahami. Kenapa Hajjaj dikafirkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, oleh Al-Amir, oleh Al-Hasan Al-Basri? Apa karena dia berhukum dengan undang-undang 45? Bukan. Apa dia berhukum dengan undang-undang Romawi? Enggak. Ya. Jadi jangan salah paham antum. Ya, paham sini enggak? Jadi bukan dikafirkan karena itu. Pemimpin-pemimpin di masa salaf mereka semua, hatta Ma'mun yang Mu'tazili sekalipun, itu berhukum dengan undang-undang Allah, menegakkan qisas, had, hudud ditegakkan. Jadi enggak ada tuh di masa salaf itu pemimpinnya itu yang mengatakan semua agama adalah rahmat, enggak ada. Ya. Di masa salaf itu enggak ada yang mengatakan jangan mengkafirkan non-muslim. Mengkafirkan non-muslim itu ciri-ciri radikal, kita tegas dalam hal ini. Enggak ada kayak gitu. Hajat saja dikafirin, apalagi yang kayak gini. Allahul Musta'an. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, man lam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahha madzhabum kafara ijma'an. Ini ijma'. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekufuran mereka atau malah membenarkan agama mereka, kufur berdasarkan ijma'. Ini kalau enggak ngafirin, apalagi kalau ngelarang. Hah? Hal yujad ya ikhwah, hal amir mana'ana at-takfir. Ada wazir di salaf gitu? Ada enggak di masa salaf? Ya. Hatta Ma'mun yang Mu'tazili sekalipun enggak kayak gitu. Hajjaj sekalipun enggak ada kayak gitu. Ini ijma. Paham enggak sini? Ini ijma. Ya ijma. Ya. Didzalika aqul kama qala Syekh Al-Utsaimin, kaifa natahayyab an nukaffiru man kafara Allah wa rasuluh? Ijma'an. Kenapa Anda mesti takut mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya secara ijma? Tapi barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Karena dia dianggap telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, sakut dima. Dia kan gampang sekali membunuh semua orang, mudah sekali saja. Ya. Sebab ulama yang enggak mengkafirkan Hajjaj menganggap itu Hajjaj hanya zalim, zalim dia, dia zalim dia hanya, ya ini, enggak suka tebas pula gitu, enggak suka tebas, enggak suka bunuh. Hatta Abdullah bin Zubair, karena Abdullah bin Zubair melawan. Abdullah bin Zubair dia bersembunyi di balik tirai Ka'bah, dihabisi sama Hajjaj. Kenapa bersembunyi di balik tirai Ka'bah? Dengan harapan Hajjaj menghormati Ka'bah. Paham gak sih? Minggat. Enggak menghormati Ka'bah. Tetap ditebas, ditebas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ya, mana lagi tadi? Tajannabu mukhalafatahum. Mereka menghindari berkonflik, menyelisihi penyelisihan mereka. Wasallu khalfahum. Tetap salat di belakang mereka. Wahajju ma'ahum. Haji bersama mereka. Wajahadu ma'ahum. Ya, tetap jihad bersama mereka mal ilmi dengan tetap mengetahui bi annahu ba'dal khulafa ar-rasyidin, bahwa setelah para khulafa ar-rasyidin, setelah Muawiyah radhiyallahu anhu, jaa umara, datang amir-amir, fihim wa fihim khairun wa fihim syarrun, akan datang para pemimpin ya yang ya fihim fi wa fihim, ya yang ada di antara mereka ya begitulah, ada kebaikan ada keburukan. Ya. raja terbaik setelah Khulafaur Rasyidin adalah Muawiyah. Apa di sini? Jangan antum bilang Umar bin Abdul Aziz. Sebagian orang keliru. Pemimpin terbaik setelah Khulafaur Rasyidin adalah Umar bin Abdul Aziz, sampai dianggap Umar bin Abdul Aziz adalah bagian dari Khulafaur Rasyidin. Umar bin Abdul Aziz tabi'in. Muawiyah siapa? Sahabat. Makanya para ulama itu marah kalau ditanya, man huwa afdal, siapa yang lebih afdal minhuma dari keduanya, Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Marah ulama. Jika ditanya kayak begini, debu yang nempel di hidung jadi kotoran gitu tuh. Debu yang nempel di hidung Muawiyah itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Ini enggak main-main keutamaan Muawiyah, sahabat. Ya. Makanya kata para ulama, Muawiyah itu gerbang kehormatan sahabat. Kalau Muawiyah dicela, udah ngerembet ke yang lain. Abu Musa al-Asy'ari. Kena yang lain semua. Ya, kena yang lain. Hai barakallahu fik. Mana lagi tadi? Akan datang pemimpin, wa fihim min janibi syarri'a, di antara mereka itu ada yang dari sisi keburukan, wa fihi aktsar, ada yang lebih buruk lagi. Ya. Walaupun demikian, wa mahada, kaum muslimin tetap bersatu haula aimati, di sekitar pemimpin mereka. Inilah manhaj ahli sunnati wal jamaah. Adapun manhaj firaq, kelompok-kelompok yang ya, menyimpang, saya dzikruha, akan datang nanti penjelasannya. Fa barakallahu fik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, barran kana au fajiran. Ini matan apa kemarin tadi ya? Oh ya, wujubul hajj wal jihad ma'a kulli imamin barran kana au fajiran. Wa nara al hajj wal jihada madiyaini ma'a kulli imamin barran kana au fajiran. Kami menganggap bahwasanya haji dan jihad itu akan tetap tegak bersama setiap pemimpin, apakah pemimpinnya itu baik atau pemimpinnya fajir. Ya. Pemimpinnya baik atau pemimpinnya fajir. Nah. Baik, siapa yang belum baca sini? Harga, harga baca. Nah, ya, pemimpin yang baik atau yang buruk, barran kana au fajiran, haji, jihad bersama mereka. Jihad itu tadi jihad apa? Jihad hujum, bukan jihad difa. Kalau jihad difa bertahan karena kaum muslimin diserang, itu enggak butuh syarat-syarat pada jihad hujum. Izin orang tua, adanya bersama pemimpin itu enggak. Ya. Enggak, antum diserang Amerika, enggak perlu izin orang tua. Kapan izin orang tua? Kalau mau nyerang. Paham gak sini? Ya, kalau mau nyerang. Makanya Syekh Mukbil, tadi saya sebutkan Syekh Mukbil, Syekh Robi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, dan yang lainnya dari kalangan masyih kita 20 tahun silam, membolehkan jihad Ambon. Kenapa? Itu dianggap jihad difa, bertahan. Karena kaum muslimin diserang oleh kufar, maka yang paling wajib ialah kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Gak sanggup terus ke sekitarnya, gak sanggup terus ke sekitar-sekitarnya, ya, terus sampai ke Jawa. Gak sanggup yang Jawa, yang Sumatera. Demikian. Ini ada di buku-buku jihad, Kitabul Jihad. Jihad itu ada fikihnya, ya, di buku fikih semua ada. Siapa yang mengingkari hal ini? Di semua buku fikih, semua madhab. Barran yakni amilan bil birri, yaitu pemimpin yang baik, yaitu yang mengamalkan kebaikan. Wahwa ta'ati, wahwa ta'atu, yaitu yang melaksanakan ketaatan. Ya. Artinya pemimpin yang barran, pertama yang taat pada Allah, dia melaksanakan hukum Allah. mustaqiman ala taatillah, di istiqomah di atas ketaatan pada Allah. Hada idza tawaffara, nah ini apabila telah terpenuhi syarat seperti ini, fala syakka anna hada ahsan wa atam. Inilah tidak diragukan lagi, inilah yang paling apa namanya? Paling baik dan yang paling perfect, paling sempurna. Tay barakallahu fikum. Au fajiran, yang fajir, yang durjana, wal fasik, itu pemimpin yang fasik. Ya. Yang mabuk-mabukan, wal fujur al murad, yang dimaksud dengan kefasikan di sini fujur, kedurhakaan, al fisq huna laisa fujura al kufri, bukan kefajiran, kekafiran. Am idza kafara fa innahu la ta'ata lah, kalau pemimpinnya kafir enggak ada ketaatan di situ. Ya, enggak ada ketaatan. Tapi semisal kaum muslimin, salafiyin, hizbiyin, pokoknya salaf, semua kaum muslimin lah yang ada di Eropa, itulah ta'ata lah, la ta'ata la sam'a, bagi pemimpin mereka itu enggak ada ketaatan. Jadi mereka itu hidup di situ ya karena maslahat aja, karena mereka enggak sanggup hijrah. Enggak sanggup hijrah, ya udah. Ya. Enggak mampu hijrah. Harusnya kan mereka hijrah, wajib hijrah. Karena hijrah ke Saudi setahun bayar iqamah. Ya, berapa? Puluhan juta. Sementara pihak Saudi enggak mau menyediakan hijrah, tempat hijrah, dijadikan darul hijrah. Karena akan menjadi masalah dalam negeri tersendiri. Di mana negeri yang negeri Islam? Yang mana? Indonesia lah taruh. Indonesia enggak mau, Rohingya aja Indonesia enggak mau nampung kok. Ya enggak? Rohingya kaum muslimin dibantai oleh para Buddhis di Myanmar. Enggak mau Indonesia nampung. Oh, di Aceh itu bukan Indonesia, orang Aceh mandiri. Ya. Orang Indonesia aja enggak mau nampung. Yang mana? Akhirnya bingung kaum muslimin yang ada di Eropa. Mau hijrah, pertama enggak punya kemampuan. Sekali ada kemampuan, enggak ada yang mampu. Ya. Kalaupun ada, mereka akhirnya ke Yaman belajar agama. Itu pun enggak dapat WNI, WNI-nya ya. Warga negara Yaman. Ya, bingung mereka. Sewaktu-waktu visanya habis, ikomanya habis, mesti get out. Keluar, kalau enggak di ya, apa, dipulangkan secara paksa atau di penjara dulu. Nah, ini berat. Nah, keadaan mereka di Amerika, ya udah. Ya, mereka mesti izharuddin. Mesti izharuddin. Yang kata Syekh Al-Utsaimin, syarat dari izharuddin menampakkan agamanya. Menampakkan. Ya, alhamdulillah beberapa negara di Eropa bisa menampakkan agamanya. Mereka sholat, bahkan azannya berkumandang. Makanya enggak jadi syarat kalau azan berkumandang ya itu jadi negeri Islam. Lihat di Eropa sekarang, di Jerman azan berkumandang, apa Jerman jadi negeri Islam? Ya. Makanya Syekh Saleh Al-Syekh menjelaskan ini, pernah saya kutip beberapa hari yang lalu, bahwa hadis tentang ditunggunya azan atau enggak ada azan untuk diserang itu berlaku di zaman Nabi. Karena di masa Nabi, kalau orang sudah ada, mereka berarti multazim dengan Islam, meninggalkan kesyirikan, memahami la ilaha illallah. Kalau sekarang mereka mengumandangkan adzan, syirik juga. Ya. Allahu Akbar, besok larung saji, sedekah laut. Ya. Ya. Allahu musta'an. Mana lagi tadi? Nah, kalau dia kafir, enggak ada ketaatan kepadanya. Ya, saya akan ngutip ya dari Ali bin Abi Thalib. Cuman saya khawatir itu enggak siap. Ya. Banyak hal yang belum kita kutip ya. Kita pakai hadis itulah Mu'ad bin Jabal. Nah, afala basyirun nas wala la la tubasyirum fayat fayat takilu. Tadi baru kita kutip dari Asy-Syaukani di Fathul Qadir tentang makna ulul amri. Nah, barakallahu fikum. Ya, saya di rumah ada ya Ibnu Abi Syaibah, ya. Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dapat dari juz berapa? Lupa. Tapi ada di rumah, udah ditandain stabiloid. ya dari waqi' secara muttasil sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Haqqun 'alal imam ayyahkuma bima anzalallah wa an yu'addiya al-amanah. Ya. Wa idza fa'ala dhalika kana haqqan 'alal muslimin ay yasma'u wa yuti'u wa yujibu idza du'u. Habis ini. Kata Ali bin Abi Thalib dengan sanadnya yang dibawa oleh Abi Syaibah, kewajiban bagi para pemimpin adalah berhukum dengan apa yang Allah turunkan, hukum Allah, melaksanakan amanah. Kalau mereka telah melaksanakan hal tersebut, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mendengar, untuk taat, dan menyambut seruan imam apabila imam menyeru mereka. Ini perkataan dari siapa? Ali bin Abi Thalib dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah. Ya, barakallahu fikum. Sudah, mau lagi enggak? Terdapat syubhat lagi. Semua yang berbeda pendapat sama kita, kita sebut syubhat sekarang. Ya. Baik. Kita sebut syubhat. Ini kezaliman. Kezaliman. Yang berbeda dengan kita, syubhat. Nah, barakallahu fikum. Sama. Kayak berapa? 10 tahun lalu. Boikot produk negara kafir. Oh, ini ciri khas Hizbiyyin. Tahu-tahu masyaikh semua begitu. Syekh Al-Barok, Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Itu anggota Lajnah Daimah. Nah, Syekh Mustafa Al-Adawi di Mesir. Syekh Al-Bani. Syekh Abdul Manas Sidi. Nah, bahkan dalam sebuah pendapat Syekh Bin Bas yang ada di Nur Al-Darb. Boleh. Gak terikat dengan pemerintah ketika memboikot barat, negeri kafir yang menghinakan kaum muslimin. Sekarang ada, enggak dianggap syubhat. Kalau dulu, boikot negeri kafir, boikot barang negeri kafir, ini orang-orang Hizbiyah ini kan. Ya, baru melek sekarang, baru melek. Oh, ulama banyak yang bilang ya, melek bengong. Kemarin buram semua, rabun. Rabun semua diborgol oleh Hizbiyah. Diborgol oleh Hizbiyah. Apa kata ustaz? Siap gerak. Sekarang baru melek. Belek-beleknya udah mulai keluar itu. Ya. Baru melek. 10 tahun lalu gimana? Ya. Alhamdulillah. Enggak rabun lagi. Yang parah yang tetap rabun. Nah, setiap beda dikit, oh ini syubhat. Syubhat, syubhat. Lanjut lagi harga. Ya. Mana lagi tadi? Wa salatul jumu'ati khalfahum jaizatun. Nah, salat Jumat di belakang mereka adalah jaizah. Jaizah di sini bukan maknanya boleh, tapi sah. Ayo lanjut harga. Karena salafu yusalluna khalfa umara'ihim. Para salaf dahulu salat di belakang para pemimpin mereka. Wa kana al-umara'u yusalluna bihim, para umara' dulu mengimami mereka. Al-jumu'ata wal-ida, mengimami salat Id, salat Jumat. Walam yudkar an ahadin minhum, tidak disebutkan dari salah seorang para salaf annahu takhallafa an salati. Mereka enggak mau. Ya, tidak mau sholat li fiskil amir, karena kefasikan amir, au li zulmihi, atau karena kezalimannya. Tadi sudah saya sebutkan, kalau enggak mau sholat di belakang pemimpin karena pemimpinnya itulah hanjali di Al-Fatihah, itu lain lagi, boleh. Presidennya bacanya amburadul. Ya. Dia memang sudah masuk level kutubu sittah. Tapi kutubu sittahnya baru kutubu sittah level 1, 2, 3. Kutubu sittahnya ikra maksudnya. kan 6 tuh. Hei, sudah ngimamin. Bacanya amburadul. Aduh, saya enggak mau sholat lagi sama dia dah. Wah, hizbi, hizbi. Quraisy bukan, itu lahan jali. Nah, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Hah? Nah. Itu ada di Kifayatul Akhyar. Ya. Gimana caranya? Kalau di Kifayatul Akhyar langsung keluar, batal. Tapi lihat maslahat. Ya. Kalau ntar malah bikin fitnah, ya udah. Habis itu pulang. Tapi kalau di Kifayatul Akhyar dan malah mazhab Syafi'i, ya selesai. Khalas. Dulu kita punya guru Ustaz Sofyan Nur Al-Makki Abu Muhammad. Guru kita dulu waktu masih dakwah sebelah sana ya. Keliling-keliling. Beliau ini musnid, mukri. Dari kecil udah tinggal bersama Syekh Yasin Al-Fadani. Mukri beliau. Punya sanad tertinggi dalam Quran. Kita kan keliling-keliling sama beliau. 3 hari di masjid sini, 3 hari di masjid situ. Kita berupaya berlaku baik sama orang supaya orang gak tersinggung. Kalau gak bisa diusir. Beliau itu madzhabnya gitu. Kalau imamnya salah dikit, selesai, keluar, pindah. Ini kasih tahu sama sebagian teman. Ya, Ustaz. Ntar fitnah, Ustaz. Fitnah apa? Ini gak benar ini imamnya. Batal sholat antum. Madzhab beliau, madzhab Kifayatul Akhyar. Masalah haya. Masalah haya. Musnid, mukri. Taibar kelebih. Mana lagi tadi? Li'annahum idza qamu bi ta'atillah, karena mereka apabila pemimpin menegakkan ketaatan pada Allah, fa'atillah ma'ah, maka taatilah pada Allah bersama pemimpin tadi. Wasalli ma'ahum, salatlah bersama mereka. As-salatu ibadatun, salat itulah ibadah. Lima fi salati ma'ahum min jam'il kalim. Karena kalau salat bersama mereka itu akan ada mengikat tali persatuan. Taibar kalabik. Lihat tuh di matan lagi. Qala Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, qala Anasun radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun min aslil iman, al-kaffu amman qala la ilaha illallah, wa la nukaffiruhu bidanbin, wa la nukhrijuhu min al-islam bi'amalin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal yang merupakan pokok dari keimanan. Al-kaffu, menahan diri, aman qala la ilaha. Menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha. Maksudnya menahan diri dari apa? Menahan diri dari menumpahkan darahnya. Menahan diri dari memeranginya. Ya. Paham enggak sini? Baik. Ah. Fadal, Fitra, baca Fitra. Para syekh itu belum tahu. Man qala la ilaha illallah wajaba al-qatu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu hadhihi al-kalimah min anwa'i al-riddati. Fa idza dzakara syai'an min anwa'i al-riddati ba'da ma qala la ilaha illallah akamma bi riddatiha. Jadi, amma ma lam yadhharu syai'an fa'innahu muslimun lahu ma lil muslimin wa alaihi ma ala muslimin wa la ya fattasha fattasha yufattishu ala ma fi qulubi al qulubu amru hal allahi qala sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah فَإِذَا قَالُوهَا أَصَمُّوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَنَحْنُ مَا لَنَا إِلَّا ظَاهِرُ طيب. Kata Syekh di sini, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wajib al-kaffu anhu, maka wajib menahan diri dari dia, tidak memeranginya, tidak menumpahkan darahnya, ya, dan juga tidak mengambil hartanya, hatta yatabayyana minhum ma yukhalifu hadhil kalimata, hingga jelas dari orang tersebut ada hal-hal yang dari dia muncul menyelisihi kalimat la ilaha illallah min anwa'ir riddah, dari berbagai jenis kemurtatan. Semisal dia melakukan pembatal-pembatal keislaman. Fa idarta ka basyian min anwa'ir riddah, kalau dia terjatuh melakukan sesuatu hal dari berbagai jenis kemurtatan, ba'da ma qala la ilaha illallah, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, hakamna bi riddatihi, kita menghukumi akan kemurtatannya. Ya. Amma lam yadhhar minhu syai'un, adapun yang belum nampak kemurtatan sedikit pun dari orang tersebut, fa innahu muslimun, maka dia adalah muslim. Lahu mali muslimin, dia memiliki hak sebagaimana hak yang ada pada kaum muslimin. Wa alaihi, dan dia memiliki kewajiban ma 'alal muslimin, sebagaimana kewajiban itu pada kaum muslimin. Ya, wala nufattishu 'ala ma fil qulub, kita enggak perlu ya mereka rekam, mengorek-ngorek, mencari-cari apa yang ada di kalbu. Taftish. Ya. Al-qulub amruha ilallah. Ya, itu urusannya dia pada Allah. Urusannya. Ini penting ya. Agar kita menghukumi seorang itu Islam dengan zahir. Makanya hukum asal kaum muslimin itu muslim. Mau dicukur jenggot kayak, mau dia isbal kayak, muslim. Atau yang wanita enggak pakai jilbab, muslim. Memangnya enggak pakai jilbab murtad? Enggak, kecuali dia bilang, walau Allah wajibkan saya enggak mau, saya anggap itu enggak cocok buat zaman sekarang. Baru. Ya. Tapi kan perempuan rata-rata, saya belum siap. Ya, nanti dulu deh. Atau minimal, tanda kutip minimalnya, Murji'ah. Yang penting kan hatinya. Ini banyak mbak-mbak jadi murji'ah. Jadi murji'ah. Ya minimal kan hatinya. Ya. Tapi barakallahu fikum. Tapi kaum muslim itu secara umum Islam. Ya. Saya pernah disodorkan pertanyaan kayak gitu oleh orang konyol ya. Penganut madhab ilzam. Nih, lo tuh, kaum muslimin tuh, kenapa? Tuh mereka nggak ada yang jadi alusunah, nggak ada yang jadi alusunah gimana? Itu mereka tuh, ayo ngapirin dong, subhanallah. Jangan kan ngapirin, ngebid'ahin aja enggak. Kapan kita membid'ahkan? Kalau muncul bid'ah jelas dari dia, maka hukum asal kaum muslimin alusunah. Memangnya apa? Ahlu bid'ah, subhanallah. Emangnya kalau isbal ahli bid'ah, jenggot, cukur jenggot jadi ahli bid'ah, itu belajar usul di mana itu? Hah? Dari siapa? Dari Ruwai Bidoh? Hah? Dari siapa? Emang ada usul alusunnah adalah panjangin jenggot? Gak ada. Dalam mazhab Syafi'i, jenggot sunnah muakkadah. Kalau ada yang bilang wajib itu dusta atau orang yang bodoh terhadap mazhab Syafi'i. Sunnah muakkadah. Mencukur jenggot makruh, mencukur habis haram. Paham gak sini? Kalau ada yang bilang cukur jenggot haram dalam mazhab Syafi'i, itu kadzab, pendusta. Kapan dikatakan haram? Kalau mencukur jenggot. Ini gak ngerti buku mazhab Syafi'i. Satu buku fikih mazhab Syafi'i aja dari awal sampai akhir gak ada yang pernah dia khatamin satu buku pun. Cuap-cuap masalah mazhab Syafi'i. Ini konyol kayak gini, jitakin rame-rame kayak gini. Satu buku mazhab Syafi'i dari Toharoh sampai akhir dia gak pernah baca hatta yang paling ringan. Ini mau cuap-cuap, mazhab Syafi'i wajib jenggot. Sok tahu. Ya, kapan dikatakan haram? Kalau mencukur kerop habis. Kalau dipotong makruh. Paham sini? Ditumbuhkan, dipelihara sunnah muakkadah. Paham sini ya? Sunnah muakkadah. Saya barakallahu fiik. Nah, dalam usul al-sunnah semua empat madhab, enggak ada tuh yang berpendapat kalau cukur jenggot langsung batal kesalabiannya. Nah. Kecuali para ruwai bidah. Enggak ada itu. Maka kaum muslimin yang cukur jenggot, jangankan kita ngafirin, kita membid'ahin aja enggak? Ya enggak? Bid'ahin aja enggak? Oh, gimana mau bid'ahin? Ini kok kita kayak Khawarij ya? Pelaku dosa besar keluar dari Islam. Ini juga cukur jenggot keluar dari sunnah. Kok kayak Khawarij sih? Jahilnya itu gak ketulungan. Subhanallah. Allah al-musta'an. Apalagi menghukumi kaum muslimin sebagai murtad. Gak bisa. Kapan kita hukumi murtad? Kalau jelas terdapat pembatal keislaman dari dia. Kalau cuma sekedar ziarah kubur, makam wali, gak bisa disebut murtad. Sampai nampak jelas pembatal keislaman dia. Dia berdoa kepada wali tersebut. Berdoa kepada wali. Paham gak sini? Tapi kalau dia situ, dia doa nih, tapi doanya ngadep kiblat. Terus ngapain ke situ? Meyakini dia punya itikad, tempat tersebut mustajab. Ini enggak murtad, belajar akidah di mana? Ini namanya bid'ah yang akan bisa menghantarkan kepada kesyirikan akbar, tapi bid'ah. Bukan syirik akbar. Paham sini? Hatta dia berdoa kepada Allah tapi melalui jah. Tahu jah? Hah? Kedudukan. Ini syirik asghar, bid'ah. Bukan syirik akbar. Kapan syirik akbar? Dua. Pertama, dia berdoa pada Allah melalui si wali. Bukan pakai jah. Wahai wali fulan, sampaikan hajat saya kepada Allah. Inilah ainus syirki musyrikin Arab. Inilah kesyirikan musyrikin Arab, intinya kayak gini. Mereka mengatakan mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada makam-makam wali ini kok, melainkan agar makam-makam wali ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini syirik uluhiyah, syirik akbar. Yang kedua, kalau dia memang minta ke situ, wahai wali, kabulkan doa saya. Ini syirik akbar kuadrat. Syirik akbar uluhiyah dan rububiyah. Keterangan ini antum bisa murojaah di Subulus Salam. Kan udah pernah lewat. Ya, udah pernah baca. Kok bisa menghukumi seorang murtad syirik gara-gara di cuman duduk di kuburan keramat? Jangan-jangan mazhabnya kayak begitu lagi, mazhab Khawarij. Jadi pernah itu, ya. Ayo tuh, ustaz, ayo tafadhol kafirkan. Nih, dikirim gambar lagi. Ayo kafirkan. Bukan saya sih, Ustaz Farian yang digituin. Nih Ustaz Farian, ayo kafirkan lagi tuh. Ayo, ayo. Ya Allah. Kok bodoh banget ya? Berarti mazhabnya seperti itu dong. Setiap orang yang duduk di kuburan keramat syirik akbar. Ini suudon. Kan bisa jadi cuman meyakini ini adalah apa? Mustajab. Ada yang cuma ikut-ikutan yang ngerti. Tahu dah. Ikut-ikut aja. Ayo ikut ziarah makam wali. Dia pikir wisata karena judulnya wisata religi. Wisata dia, ya. Kuburan. Dia pikir ini kayak museum, akhirnya dia sibuk foto-foto. Doa-doa, ya sibuk foto-foto. Doa juga kagak. Ini doanya mungkin maksudnya ke Allah. Kapan dihukumi syirik? Kalau jelas, enggak ada kesamaran. Itu kalau mau ponis murtad. Ini makanya kata Syekh demikian. Ya. Kalau udah jelas, hatta yatabayyana minhum ayukhalifu hadhihi kalimah min anwa'i riddah. Fa idza irtakaba syai'an min anwa'i riddah ba'da ma qala la ilaha illallah hakamna bi riddatihi. Baru kita hukumi akan kemurtadannya. Amma malamnya darminu syai'un, kalau enggak nampak ya udah enggak boleh dihukumi. Enggak boleh cari-cari. Wala nufattish 'ala ma fil qulub. Oh, bisa jadi di hatinya dia berdoanya kepada kuburan tersebut. Loh, ini taftish namanya. Enggak boleh. Wala nufattish, kata Syekh, enggak boleh. Hukumi aja orang yang ada di makam wali bid'ah. Ya bid'ah. Dia itu berdoa pada Allah. Tapi bisa jadi hatinya ke situ. Itu taftish namanya. Enggak boleh, haram. Paham ke sini? Sampai dia menyatakan sendiri atau nampak secara jelas tanpa ada kesamaran. Allahumma ustaz, ini kan pelajaran dasar akidah ya ikhwah, ya. Masa sekelas dai aja enggak paham. Ini dasar akidah. Antum baca Qaidul Arba, diulang-ulang lagi. Ya. Baca syarahnya yang paling mudah lah. Yang syarah-syarahnya Syekh Utsaimin. Itu gampang dipahami. Masa gini aja enggak paham. Ya. Akhirnya serampangan menuduh orang kafir. Ya. Menuduh orang kafir atau masih menganggap muslim orang yang udah jelas kafir. Ya. Ini serampangan. Ini dua madhab yang bulat, madhab Murji'ah dan madhab Khawarij. Qala sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dimahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkannya, tertalanglah. Itu ada sambungannya. Uyukimu shalah itu zakah, ada sambungannya. Kalau mereka sudah mengucapkannya, melakukannya, terhalanglah darah mereka, kehormatan darah mereka dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya. Haknya itu apa? Kalau dibatalkan la ilaha illallahnya tadi. Ya. Dan hisab mereka itu diserahkan pada Allah. Fanahnu malana illa dhahiru. Maka kita tidak bisa menetapkan apapun untuk orang lain kecuali yang zahirnya saja, berdasarkan yang nampak. Tayyib barakallahu fik. Lihat lagi di matan. Wala nukaffiru bidzanbin wala nukhrijuhu minal Islam. Kita tidak mengkafirkan seorang karena dosa dan kita tidak mengeluarkannya dari Islam. Amar, baca Amar. Ida akala. Ida akala riba hada dhanbun adzim wa kabirun min kaba'ir dhunub. Ida akala riba. Ida akala riba hada dhanbun. Ha, gitu. Tadi waqafnya antum enggak tepat. Orang Arab dengerinnya ini kan itu jawab syartnya itu. Ida itu kan syartiyah. Terus syisal fuzan hadal hadithu daifun, hadis ini lemah, lakin nabadahu muwafikun lil ahadisi as-sahihati, namun sebagiannya itu selaras dengan berbagai hadis yang sahih. Ya, salasun min asli iman, tiga pokok keimanan adalah tiga diantara pokok-pokok keimanan. Al-kafu man qala la ilallah, menahan diri dari orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, hadha min asli iman, ini adalah diantara pokok iman. Hatta yadhhar minhu, sampai nampak dari orang tersebut mayukhalifu hadhil kalimata, hal-hal yang bertentangan dengan kalimat la ilallah yang dia ucapkan. Wala nukaffiruhu bidzanbin, dan kita tidak mengkafirkan seseorang karena sebuah dosa. Malam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkannya. Ya, yakni makana duna syirki minadzunub, yaitu yang bukan dosa-dosa yang bukan kesyirikan. Fa innana la nukaffiruhu ma lam yastahillahu, maka kita tidak mengkafirkannya selama dia tidak menghalalkannya. Kalau dia menghalalkannya ya ikhwah, walaupun dia tidak berzina, dia kafir. Ya, dia tidak zina, dia kafir. Paham sini? Ya. Sama kayak orang salat, dia salat tapi dia enggak meyakini salat itu wajib, dia kafir. Sholat fardu gak wajib menurut saya, dia kafir. Dia zakat tapi dia gak meyakini zakat itu wajib, dia kafir. Dia puasa, tapi dia enggak meyakini puasa itu enggak wajib, kafir. Paham sini? Ya. Dia meyakini khamar, minum khamar itu halal, tapi dia enggak minum khamar, kafir. Kafir dia. Paham enggak sini? Ya. Ya, kayak ada orang enggak LGBT, tapi dia menghalalkan. Dia punya pasangan lawan jenis, normal punya istri, punya suami. Tapi dia menyatakan itu hak asasi manusia lah, terserah dia mau apa. Ini kufur ini orang, walaupun dia enggak jadi homo. Ini kufur ini orang. Itu kan hak asasi, enggak apa-apalah. Ya, enggak usah jadi hakim buat orang lain. Kan begitu kan. Ya, enggak usah jadi Tuhan buat orang lain. Ya. Siapa itu ucapan si Banci, saya pernah dengar itu. Jeremy Tetti. Dia ngomong begitu. Ya. Tuhan tidak melarang, kata dia. Jangan jadi Tuhan buat orang lain. Nah, ya, apa kata KMZ? Iya, yang mabok ente, yang rusak ente, tapi kalau kita kena adab, kena semua rame-rame. Kalau kata ZDDMZ, ada ciri khasnya ya, lupa saya. Kurang lebih begitulah. Gak hafal, tapi yang hafal nasson, secara nasnya. Ada itu buat bantah si itu, si Jeremy Tetti itu. Mana lagi tadi? Idza akala riba hadza dzanbun adzim. Kalau dia makan riba, ini dosa besar. Wa kabiratun min kabairi dzunub. Ya, dosa besar di antara dosa-dosa besar. Lakin in qala innahu halalun fa hadza kabir. Namun kalau dia katakan ini halal, maka dia kafir. Ini ijma', ya ikhwan. Ini ijma'. Makanya antum enggak perlu menoleh ucapan Ustaz Murji dari kalangan Murjiah yang mengatakan oh ini enggak kafir. Sebagian ustaz salafi yang mengkafirkan ini keliru. Kita telah tanyakan ke masyayikh. Memang itu benar, ma'lum min ad-din bi daruroh, tapi jangan lawan kafir-kafirkan. Ini murji itu ustaz. Jadi si penghalal zina enggak kafir, kata dia. Ini ijma ulama. Mau baca buku fikih, mau baca buku akidah yang mana aja sama. Ya. Gara-gara dia nanya ke syekhnya, Syekh Ibrahim Ruhaili. Ini enggak kafir. Ini kita tanyakan ke Syekh Ibrahim Ruhaili enggak kafir. Ini ustaz-ustaz salafi salahnya. Ada asatidah teman-teman dia sendiri mengkafirkan. Dia sendiri aja yang murji. Udah murji mau ngajak-ngajak lagi. Kalau murji sendiri aja, Mas. Aduh. Allah musta'an. Nyala-nyalain kita lagi. Ini kita ini ijma. Siapa yang menghalalkan zina itu kafir, ijma. Disalahin lagi kita. Katanya madzhab Khawarij. Ya Allah, jahilnya enggak ketulungan. Allah musta'an. Ini kata Syekh, lakin idza qala innahu halal, kalau dia mengatakan ini halal, fahada kafir. Ya Allah haram riba. Kalau Allah mengharamkan riba, wa haramahu ar-rasul, dan rasul mengharamkannya. Wa jama'atil ummatu ala tahrimihi, dan umat bersepakat akan keharaman riba. Ya. Namanya sekarang indah bunga, Allah musta'an. Amma idza kana riba ma'tirafihi bitahrim, idza akala riba, kalau dimakan riba dengan dia mengakui akan keharamannya, fahada fasikun, ya ini fasik. Wa kadzalika sariqu wazani, orang pencuri, orang yang berzina, wasyaribil khamar, orang yang minum khamar, bimujarradil amal la nukaffiru, hanya karena mengamalkannya kita tidak mengkafirkannya. Lakin law yataqad adamun, kalau dia meyakini au qala, atau dia mengatakan innahu halalun hakam nabi kufri, dia mengatakan ini halal, kita hukumi akan kekafirannya. Di annahu mukadzibun lillahi wa lirasulih, karena dia mendustakan Allah dan rasulnya. Saya pernah berdialog sama ustadz yang menolak mengkafirkan penghalal zina yang kemarin merebak tahun lalu itu. Dia pernah mengilzam saya, nih Ibnu Hazm ngalalin musik nih, ayo kafirin Ibnu Hazm. Ya Allah, halal dia, haramnya, kafirnya orang yang menghalalkan zina itu ijma. Ma'lum biddin bidaruroh, yang ngitung ma'lum biddin bidaruroh itu bukan kita, ulama. Ulama yang ngantuin siapa yang menghalalkan riba, siapa yang menghalalkan mencuri, siapa yang menghalalkan zina, ya. Siapa yang menghalalkan khamr, siapa yang mengatakan sholat gak wajib, puasa gak wajib, rukun iman itu gak wajib, kafir dia. Rukun Islam itu gak wajib, kafir dia. Adapun musyrik gak ijma, ya. Atau minimal itu bukan bagian dari ma'lum minaddin bidaruroh. Ya musik haram, tapi kalau dia mengingkari wah, haramnya musik, enggak kafir. Kenapa? Karena bukan ma'lum minaddin bidaruroh. Ya Ibnu Hazm kan mentakwil hadis haramnya musik ya di Sahih Bukhari karena kata beliau ini kan mu'allak tanpa sanad. Padahal telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Sanadnya lengkap. Ya. Jadi ngitung-ngitungnya gitu. Nih, ayo ngaramin. Nih, menghalalkan musik nih. Ibnu Hazm, ayo kafirin. Kok lucu ya? Allah musta'an. Yang menentukan ma'lum binadin bidaruroh itu bukan kita, ulama. Paham enggak sini? Ini ulama. Baik. Wala nukhriju minal Islam bi amal. Kita tidak mengeluarkan seorang dari Islam karena amal. Wal murad bil amal maduna syirik, yang dimaksud dengan amal yaitu yang selain kesyirikan. Ya. Namun ini memang yang di sini yang khilaf adalah salat ya. Kalau salat kan amal. Ya. Wala nukhrijuhu minal Islam bi amal. Kalau salat itu khilaf. Sahabat mayoritasnya mengkafirkan. Makanya kata Abdullah bin Syakik dari kalangan tabi'in, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Para sahabat dahulu la yarawna syai'an minal amal tarkuhu kufrun siwa shalah. Para sahabat dahulu memandang, tidaklah memandang suatu amal itu apabila ditinggalkan menjadi kafir pelakunya hanya pada sholat saja. Selain sholat saja. Paham gak sini? Makanya kata Umar bin Khattab, la hadza fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Nabi sendiri yang menyatakan, al ahdu allazi bainana wa bainahum sholat, faman tarakaha faqad kafar. Ya. Bainar rajul wa syirki tarkus sholat, kata Nabi. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Fa in tabu aqamu sholat wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertaubat dari kesyirikan, ya, menegakkan sholat, baru mereka saudara kalian dalam agama. Maka syarat saudara dari agama, seorang taubat dari kesyirikan, bertauhid dan mengerjakan sholat. Ya, itu madzhab Hanbali dan sebagian Syafi'iyah. Walau yang mu'tamad dalam Syafi'i mengikuti jumhur masalah sholat. Mana lagi tadi? Nah, wal jihadu madin mundu ba'asani Allahu hatta yuqatila akhiru ummati ad-dajjal. Ya. Dan jihad itu akan tetap tegak sejak Allah mengutusku hingga ya, akhir dari umatku akan memerangi Dajjal. Wala la yubtilu jawru jairin wala adlu adilin wala al-imanul bil aqdar. Ya. Dan jawru jairin, kejahatan orang yang durjana tidaklah membatalkannya. Keadilan orang yang adil tidaklah membatalkannya. Keimanan kepada takdir tidak akan membatalkannya. Rawahu Abu Daud. Ya. Ini yang tadi disebut Syekh hadisnya dhaif. Man lam yaqra, siapa yang belum baca? Dah. Nah, fadhal Ustaz Abdurrahman. Akhir fa'il yuqatil hatta yuqatil akhir hadhihi ummati ad-dajjal. Hadha tashhadu lahu al-ahadith as-sahihah. Baik, langsung. Wa iman bil qadari sabaqa annahu min usul al-iman fi hadith Jibril wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Nah. Wa kadzalika hadhil jumlah, demikian pula dengan paragraf ini yaitu jihad Ma'adin tetap tegak berlangsung bersama pemimpin hingga akhir umatku nanti akan memerangi Dajjal bersama Nabi Isa alaihissalam dan pemimpin mereka saat itu. Itu siapa? Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ini dikuatkan oleh hadis-hadis sahih yang lainnya. Ya, beriman pada takdir sabaqa telah berlalu, annahu min usulil iman, bahwasanya ini bagian dari prinsip-prinsip keimanan berdasarkan hadis Jibril. Wa antu mina bil qadari khairi wa syarri, ini sudah berlalu ya, penyebutan takdir enggak perlu lagi kita urai. Ya. Lihat lagi di matan. Wa minas sunnati tawalli ashabi Rasulillah wa mahabbatuhum. Dan diantara sunnah, diantara akidah halus sunnah adalah loyalitas kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai mereka. Nah, lanjut lagi Ustaz Abdurrahman. والسبق صح والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فضله الله به من العلم والعمل فهم خير القرون بعد أنبيائه وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم ويجب احترامهم ولا يجوز الكلام في أحد منهم ولا يجوز تصيد أخطائهم إن كان لبعضهم أخطاء فلا نتصيدها ونظهرها للناس لا يجوز هذا لما له من الفضائل التي تغطي ما قد يسلو من بعضهم من الخطأ ويكفر ما عنده من الخطأ ونحن مأمورون بمحبتهم وموالاتهم والثناء عليهم وترك تلمس الأخطاء لهم وتنقص أحد منهم. نعم. Dan diantara sunnah, diantara akidah ahli sunnah adalah tawalli ashabi Rasulullah wa mahabbatuh, loyal dan mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Jadi dalam Islam, kata Ibnu Taimiyah, makhluk yang kita perlakukan spesial setelah para Nabi Rasul, yang kita berwala kepadanya, kita mencintai mereka secara mutlak tanpa pandang bulu, hanya dua golongan, sahabat dan ahlul bait. Sahabat dan ahlul bait, ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Selain dari itu enggak boleh. Loyalitas dibangun ya tanpa pandang bulu kepada ustaz, kepada ormas, kepada guru, ini hizbiyah. Hizbiyah. Kayak barakallahu fikum. Ustadznya dikritik ngamuk, kan bisa jadi ustadznya keliru. Ya, loyalitas dibangun tanpa pandang bulu itu bukan pada ustadz, tapi pada sahabat. Kalau sahabat dikritik kita ngamuk, iya, tanpa pandang bulu. Tapi kan bisa jadi sahabat salah, enak aja. Kamu yang salah, nggak ada. Sahabat salah, nggak ada gaya-gaya kayak gitu. Tapi itu di perang itu, ya itu sahabat semua istihad, dapat pahala semua. Sahabat mustahid semua. Ya, paham sih dia. Nah, selain dari sahabat, gak boleh gitu. Oh, ini guru saya ditahdir, guru saya dicela, guru saya dikritik. Lah, lihat dulu, kali benar kritikannya. Paham gak sih ini? Masa kalau gurunya salah, mau membela kesalahan? Paham gak? Terus dia bela gitu, dia dosa nanti membela kesalahan. Nah, ini berpangkal dari hizbiyah. Ay barakallahu fikum. Hizbiyah memang begitu ya. Ya, hizbiyah ngeri. Ya, baik, mana lagi tadi? Lima khassahumullah, karena Allah memberikan mereka keistimewaan bihi minas sohbah, karena mereka menemani Rasulullah SAW wasabki ilal Islam, karena kesenioran mereka dalam Islam. Ya, jadi sahabat ini pahalanya luar biasa. Ya, kita masuk Islam, ternyata dakwahnya dakwah dari Abu Bakar. Abu Bakar baru masuk Islam langsung mendakwahkan sekian orang. Dan dua diantaranya 10 orang yang masuk surga, dijamin masuk surga. Utsman dan Sa'ad bin Abi Waqqas, itu hasil dakwah Abu Bakar Siddiq. Utsman dakwah orang ke tabi'in, tabi'in dakwah ke tabi'in. Terus pahalanya ngalir semua ke mereka. Enggak putus-putus. Paham antum? Ini makanya keistimewaan sahabat. Enggak putus-putus. Ya. Lihat Abu Hurairah ngajarin kita sholat. Kita sholat pahalanya ke Abu Hurairah. Ke Bukhari sampai ke yang menyampaikan. Abu Hurairah. Paham sini? Ya. Enggak main-main sahabat ini. Antum berislam, anak-anak antum, ibu antum, nenek antum semua bertauhid, pahala tauhidnya dari siapa yang menyebarkan Islam? Ya, setelah mereka Rasulullah SAW wafat, siapa yang mendakwahkan? Mereka-mereka itu. Ya, dan merekalah jembatan kita yang akan mengantarkan kepada Rasulullah. Kalau mereka dicela, habis sudah. Kita mau ngambil ilmu hadis dari mana? Abu Hurairah, oh dia begini. Dari Aisyah, kok dia begini? Dari Ibnu Umar, kok dia begitu? Terus gimana? Hah? Habis terputus sudah. Oh, maunya dari Syiah. Oh, gitu. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Wal jihad, karena mereka berjihad bersama Rasulullah. Ya. Lima faddalahumullahu bihi minal ilmi wal amal. Dan juga karena Allah memberikan mereka karunia berupa ilmu dan amal, maka mereka adalah generasi terbaik setelah para nabi, afdalul hadil ummah, umat terbaik dari umat ini setelah nabinya, nabi umat ini itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yajibu ihtiramuhum, wajib menghormati mereka. Wa yaju wa la yajus al kalam fi ahadin minhum, enggak boleh berbicara miring tentang salah seorang di antara mereka. Walaya just tasoyut, tasoyut itu kan memburu, artinya sini mencari-cari. Tidak boleh mencari-cari kekeliruan mereka, ingkana melibadihim akhtaun. Kalau memang betul ada kesalahan di antara mereka, falana tasoyaduha, kita enggak boleh mencari-cari. Wanudhiru halinasi, kemudian kita tampakkan ke orang-orang. Ya, laya juzhada, kita enggak boleh hal ini. Lima lahum minal fadail, karena keutamaan yang ada pada mereka. Allati tughatti ma yasduru min ba'dih min al-khata', keutamaan mereka ini yang akan menutupi yang mungkin ada kekeliruan yang muncul dari sebagian mereka. Yukaffaru ma indahu min al-khata', dan ini apa namanya, keutamaan yang ada pada mereka ini yukaffir, itu akan menggugurkan ma indahu min al-khata', kekeliruan yang ada pada mereka sudah digugurkan oleh keutamaan mereka. Ya. Nahnu ma'muruna bi mahabbatihim, sedangkan kita diperintahkan untuk mencintai mereka para sahabat, wasanai alaihim. Ya, memuji mereka, wa tarki talamusil akhta'lah, meninggalkan, tidak mencari-cari kekeliruan mereka. Wa tanaqqusi ahadin minhum, ya, merendahkan salah seorang di antara mereka. Ini di ayat saya aja yang baca biar cepat. Allah taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin. Bagi kalangan fuqara muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, wa amwalihim, dan harta mereka, yabtaguna fadlan min Allah, karena mereka mencari fadlan, karunia dari Allah, yakni al-fai, yaitu fai. Ya. Jadi harta rampasan perang itu diberikan kepada fuqara, yaitu harta rampasan perang yang diperoleh tanpa peperangan, itu namanya fai. Kalau pakai peperangan, wanimah. Harta rampasan ini, fai ini diberikan kepada fuqara muhajirin yang mereka diusir dari rumah mereka, kasih mereka. Ya. Ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulah. mereka mencari karunia dari Allah, keridhaan dari Allah, mereka menolak Allah dan Rasulnya. Ulaika lahu ulaika humus shadiqun. Ini Allah nyatakan nih. Mereka itulah orang-orang yang jujur, persaksian dari Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Tuh Allah bersaksi, muhajirin orang-orang yang jujur. Wa qala fil ansar, Allah berfirman tentang ansar, orang-orang Madinah. Walladzina tabawwa'u dara, dan orang-orang yang telah menempati dar, kampung, negeri, negeri Madinah maksudnya. Wal iman, yang telah beriman min qablihim, sebelum kedatangan mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak, dan tidak di, apa, mereka tidak mendapati di dada-dada mereka ada kebutuhan, ya, dari apa yang telah diberikan kepada orang ansor, orang muhajirin, orang ansor kepada muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Masyaallah. Mereka pun berlaku isar, lebih memprioritaskan, mendahulukan, ya, orang lain daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka membutuhkan. Ya. Di makanan di rumahnya cukup buat untuk satu orang, datang tamu. Gak cukup nih kalau buat makan rame-rame, dia matiin lampu, pura-pura makan, padahal yang makan tamunya doang, dia pura-pura kunyah. Tamunya taunya makan bareng, padahal dia pura-pura kunyah. Turun ayat ini. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka juga membutuhkan. Wa may yuqashshuha nafsih fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari syuh, sikap medit pelit dari dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa wal kufar rahama'u bainahum. Ini manhaj nih. Ini manhaj Nabi dan manhaj sahabat. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat sangat keras pada orang kafir, menyayangi di antara mereka. Jangan terbalik. Keras terhadap mukmin, orang kafir selamat dari risannya. Bahkan penghina Nabi enggak dicela. Malah disibuk cela orang-orang yang marah terhadap penghina Nabi. Ini madhab apa ini? Muncul sekarang itu. Manhaj Nabi keras terhadap kafir, lemah lembut terhadap mukmin. Ini enggak. Orang kafir menghina Nabi, selamat dari lisan dia. Kaum mukminin yang giroh terhadap Islam, enggak selamat dari lisannya. Tahdir. Allahu musta'an. Ya, yang lucunya ikhwah, mereka itu bersuara terhadap penghinaan terhadap Nabi sedikit, volumenya sayup-sayup. Coba dicela gurunya. Oh. Coba, udah sering. Coba dicela gurunya. Coba. Saya enggak ngajarin nyoba ya. Artinya kalau kan udah sering kejadian. Ya. Kita baru bilang kalau pemula jangan hadiri majelis gurunya karena pengajian gurunya itu kelas berat. Fathul Bari pemula belajar ngamuk langsung. Handphone saya berdering dari mereka itu. Kenapa antum tahdir guru kami? Yah, siapa yang tahdir? Enggak percaya antum. Ngamuk, ngamuk. Coba tuh penghina Nabi, sayup-sayup. Bahaya orang-orang kayak begini nih, ngeri. Ya. Saya punya teman di Bandung tuh, Dani, Ustaz Dani. Bilang, Ustaz senior mereka itu ada pembisiknya. Ngamuk. Tapi mereka bilang, Lajun Nadaima kenapa mentahdir Syekh Ali Hasan? Lajun Nadaima itu dikelilingi, dibisiki oleh para khawarij. Subhanallah. Subhanallah. Al-Araf teman haula. Tapi tetap kita rahmat pada mereka, ya. Jangan ikut-ikutan. Entar sama aja dong. Asyidau alal mu'minin ruhamau baina kafirin. Gak boleh asyidda alal kafirin ruhamau baina. Ya. Tarahum ruk'a sujada, engkau melihat mereka ruku sujud. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Simahum, sima itu alamah, tanda-tanda mereka. Hum fi wujuhihim min athari sujud, min athari sujud, tanda-tanda di wajah mereka dari tanda-tanda sujud. Masaluhum fit Taurah, permisalan mereka ini terdapat Taurah. Wa masaluhum fil Injil, di Injil. Kazar'in, seperti tanaman. Akhraja syat'ahu, yang dikeluarkan tunasnya. Fa'azarahu, kemudian apa? Ditanam. Fastaghladha, menjadi kuat, kokoh. Fastawa ala suqih, tegak lurus di atas pokoknya. Yu'jibuz zurra, membuat kagum orang yang menanamnya. Liyaghidha bihumul kufar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Ya, jadi ini permisalan antara nabi dan sahabat. Nabi yang menanam, sahabat ini yang tanamannya. Paham gak sini? Sahabat itu ditanam oleh nabi menjadi dari tunas, ditanam kuat tegak lurus di atas pokoknya, membuat kagum penanamnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham gak sini? Ya. Nah, hadirnya sahabat yang itu lebih mukufar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Makanya kata Imam Malik, siapa yang jengkel pada sahabat, nah itu tandanya ini. Siapa yang jengkel sama sahabat, nah ini. Wa'adallahu alladzina amanu, dan Allah berjanji pada orang beriman. Wa amilu salihat minhum maghfiratahu wa ajran azimah. Wa qala ta'ala, sampai jam berapa ini? Ini gak jadi ini ntar nih. Mufidul mustafid. Allah mustafid. Nah, dua. Cukup deh ya. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.